pisau pohon. Lehernya berdarah membeku, bekas pisau lawannya tadi malam. Depan pasar dekat terminal, pagi itu orang berkerumun. Melihat mayat yang membusuk, tutup hidung sesekali meludah. Aku lihat orang menangis di sela gaduhnya suasana. Segera aku menghampiri, dengan bimbang ku bertanya padanya. Rupanya yang mati sang teman, teman hitam hidup sepaham. Hanya kisah yang dilewati, ya berdua ikat tali saudara. Sementara surya mulai tinggi-tinggi, panas terasa bakar kepala. Semuanya pergi. Depan pasar dekat terminal, ada lagi orang yang mati. Lehernya berdarah membeku, bekas pisau lawannya tadi malam.